Tes, satu tes. Tes, satu. Tes, tes, tes. Tes. Tes. Pemrajaan. Hat. Ba. Ayo arid al shakal, misal, waktu keluarja, waktu keluarja, asalnya, oh keluarja, hari kerana, asalnya hari ajali, hari kerana mana, asalnya hari ajali, ya hari ket, asalnya hari ajali mana? Liltiqa as-sakinain, liltiqa as-sakinain, karena bertemunya dua sukun, maka dikasih harakat pada sukun pertama itu. Baik. Azabun, azabun kam wujuh? Kam wujuh mubasyarah? Kam sama aja. Baik. Sawaun samanya. Baik, sawa'a, sawa'an. Kam wajah? Ya? Terdekor. Terdekor. Hendak. Sawaan. Hendak. Hendak. Ani Muhammad. Sama. عندك كم ثلاثة عندك ها عندك أربعة واحد خمسة ها ثلاثة من يذكر على الضبط كم أي يعرف يرفع يده كم سواء سواء ثلاثة كيف ثلاثة كيف حركتين سواء يجوز حركتين يجوز حركتان أن هنا يجوز حركتان ايوه ما يجوز هنا ما اي مت هذا أن هنا مت عيوات عن التنوين ويقال مت بدل وجهان فقط هنا سواء هنا بأربعة أو بخمسة سواء أما أما في تك ما في تغيير كم مقدار إلا مقدار حركتين فقط في آ هنا لأنها عمد مد عمد أن التنوين أو مد بدل مد بدل والمقدم مد عمد أن التنوين وجهان فقط هنا وجهان طيب بقى هنا يا فتى الصاخة كم يا بلال ايه الصاخة وجدت ألف اللام إذا كان ما وجد ألف اللام ما يجوز التنوين الصاخة ها كم سبعة سبعة وجه عند الإمام ها وجه واحد ماذا سكون المحل فقط لماذا لأن آخره تاء مربوطة التاء مربوطة الصاخة ليس له إلا سكون محض طيب كذلك الحاقة طيب شديد شديد كم وجه هنا يا سرصة شديد كم وجه أنا جديد أربعة ما في زيادة طيب أذكر أيوة Baik. Sukun mahal salata wujuh harakatan warba wasit warum harakatan. Baik. غير مضار يا جي انا يا صالح كم هنا فقط يجوز حركتان أي متها غير مضار أي متها أنت يا عامر عامر أنا فات عندك سبعة وجهان كم سكون المحب ست حركات. طيب كم حركتين عندك عندك يا خالص؟ ايوه الرمسد ما يجوز حركتان، ما يجوز حركتان، انما لازم كلمه مثقل ما يجوز يمدار حركتين. طيب كلا كلا كم كم أوجهها؟ إيش؟ فقط كم مقداره؟ و حركتين وأربع وست عندك؟ كم وجن واحد وجهان ايوه ها حركتين واربع ايش كم سكون محد فقط ايوه نعم اسال الله حركتان كلا انتهينا كأنه ما الآخر هنا فوق الأليف ساكن إبالة ساكن هنا ليس له إلا سكون محط بمدى حركتين لا يجوز ما يجوز أن يحط كم أربع حركات ولا ست حركات كلا انتهينا بمدى حركتين. طيب الإنقاضي أربع. طيب الهوى الهوى ها وجن واحد فقط. طيب وجن واحد إن كم كم وجن واحد إيش سمحت. طيب إن هكذا وأما إما كم هنا بعد إما كم عندك فقط طيب إما انتهينا بسكون محل فقط أستوي يعني مد أبا طيب سواء على سواء كم موجود خمسة طيب خمسة أو جو سكون المحل كم والروم أربعة وخمس طيب نلاحظ الآن نقول إن يجوز سكون المحل أو الروم أو الإسمان عند الضم pertama indah abdom yang penting boleh tiga-tiganya kalau dibaca kalau terakhirnya apa dhamma terakhirnya dhamma yang kedua ha min bunyadil kalimah min bunyadil kalimah al-madmumah seperti wajhu wajhu atau allahu dari asalnya situ bukan hak dhamir seperti wajhu fawakihu yafqahu fakiha yafqahu jadi asal kalimah fakiha yafqahu fawakihu fakihatun maksudnya fawakihu kathira karena itu yang yadkhul yadkhul wa in kana jam' mana jam' fakihah طيب ketika Allahu Allahu aidan min bunyadil kalimah dari asal jadi asal kalimah itu طيب nomor 3 ha ad-dhamir al-madmum masbuqah bil alif أو السكون الصحيح. Jadi hak domir yang berharakat domah yang didahului oleh apa? Oleh alif atau sukun sahih. Jadi asalnya itu, asalnya sukun. Amar amar masuk sana jangan bawa yang di sini. Pulang pulang. طيب سبتي فبشرنا جميعا فبشرنا بدا اسمم فبشرنا جميعا فبشرنا او فبشرناه جميعا فبشرنا الروم فبشرناه جميعا هذا سكون محض فبشرنا مين فبشرنا قال سكون محض سكون صحيح ساكن صحيح استأجر مين استأجر kemudian اسمام استأجر مين استأجر روم استأجر مين sedikit saja istajir istajir istajirhu istajir istajir perbedaan antara rom dan ismam situ. Kalau terakhirnya kol-kola seperti al-inqabi macam bacanya kol-kolanya tidak dekat dengan fathah tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan syakal akhir situ. Jadi syadidul inqabi. Demikian. Syadidul inqabi. Ini rom. Syadidul inqabi. Demikian. Syadidul inqabi. Al-inqabi. Syadidul inqabi. Demikian. Al-inqabi syadidul inqabi syadidul inqabi Kemudian sukun mahad syadidul iqab. Demikian. Al-iqab. Ini sukun mahad. Kalau rom gimana? Rom masih dibaca. Kasarnya dibaca. Kelihatan. Syadidul iqab. Demikian. Kalau dhammah, sebenarnya contoh terakhirnya dhammah. Ayah mana yadhkur? Azabun syadidun tayyib. Azabun syadid. Ini kan? Dibaca sukun mahad dulu. Syadid. Azabun syadid. Demikian. Kemudian ismam. Kalian baca qalqalah. Kemudian baru kalian bentuk dengan ismam. Azabun syadid. Demikian. Azabun syadid. Demikian. Kemudian kalau raum harakatnya berapa? Dua harakat saja situ. Masih asal, asal qalqalah. Karena terakhirnya dhammah, maka dekat dengan dhammah. Azabun syadid. Demikian. Azabun syadid. Nian. Mafhum kalam. Ini dekat dengan kalau rom dekat dengan syakalnya situ. Syakalnya kasratan lin dekat dengan kasrah. Jadi kalau sukun mahad apa? Dekat dengan fathah. Semakin dekat dengan fathah. Ini kalau ismam, kalian baca qalqalah sesuai dengan sukun dan mahad. Jadi dekat dengan apa? Dekat dengan sukun dan mahad, dekat dengan fathah. Jadi kalian baca dekat dengan fathah baru membentuk ismam. Azabun syadid. Mian. Baik. Kalau raum dekat dengan syakilnya, lihat syakilnya dhammah, dekat dengan dhammah. Azabun syadid. Dengan baik. Jadi fahami mafhumul kalam. Ini akhwat banyak yang enggak dengar katanya, yang supaya keras. Jadi kerasan enggak? Saya kerasan speakernya. Masuk bagian penting gharaib Al-Qur'an. Sekarang bagian penting gharaib Al-Qur'an. Jadi bacaan-bacaan yang asing dalam Al-Qur'an. Yang sebagian sudah kita ambil pada pembahasan sebelumnya. Kita namakan gharaib karena banyak dari kaum muslimin tidak mengetahui tentang permasalahan ini. Apalagi yang cuma mengandalkan kaset-kaset atau yang tidak pernah belajar sama sekali. Maka mereka kesulitan untuk tahu tentang permasalahan ini. Yang pertama, taskut al-alif. Jadi hilang alifnya situ. Tapi di mushaf ditulis dengan alif dan ya. Wa malaihi. Anda melihat sekarang pada surah Yunus 75. Ayat 75, surah Yunus 75. melihat pada halaman 217 di situ tertulis apa? Wa malaihi. Tapi di sini kita cantumkan wa malaih tasqut al alif. Termasuk yang lama-lama keluar. Membacanya dengan seakan-akan hilang alifnya situ, sehingga dibaca dengan pendek. Thumma ba'atna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ih. Demikian. Lagunya siapa ini? Lagunya siapa? Lagunya Musawi. Lagunya Musawi. Thumma ba'atna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ih. Amin. Lihat contoh lain. Sawankan wa malaihi atau wa malaihim. Anda lihat pada 83 ayat 83 masih pada surah Yunus. Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum. Yang terakhir-terakhir suaranya enggak keras ya. Anda lihat contoh lain pada surah Al-A'raf 103 surah Al-A'raf 103. Wajatum halaman 163. Thumma ba'atna min ba'dihim Musa bi'ayatina ila Fir'aun wa mala'ihi fadhalamu biha. Yang kalau kalian mau ngajar, ditulis itu semuanya. Ditulis ini surah Yunus ayat ini, tulis. Jangan jadi pendengar setia saja. Gak ada faedah daripada kalian nyari sendiri kesulitan nanti. Soh, contoh-contohnya. Anda lihat pada surah Hud ayat 97. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. نعم. Antum melihat pada surah Al-Qasas Al-Mu'minun sebelumnya, surah Al-Mu'minun Al-Hikayah, aslinya surah Al-Mu'minin, tapi karena Al-Hikayah boleh kalian surah Al-Mu'minun. Baik, ayat 46. Daripada halaman 345. Halaman 345. Baik. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. Yang إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. Allah pun kelam, bisa difahami. Kemudian antum lihat pada surah Al-Qasas 32 Az-Zukhruf 46. Al-Qasas 32 Az-Zukhruf 46. Ya, contoh-contohnya antum lihat sendiri nanti. Masuk berikutnya, hadfu al-alif. Yang kedua dulu. Al-Ismam al-Rum la ta'manna pada surah Yusuf ayat 11. Maruf sudah kita ambil sebelumnya. Sudah kita ambil sebelumnya, kita ulang sekali lagi. Padahal Ismam surah Yusuf ayat 11. La ta'manna 'ala Yusuf. Demikian. La ta'manna 'ala Yusuf. La Raum. La ta'manna 'ala Yusuf. La ta'manna 'ala Yusuf. La ta'manna 'ala Yusuf. La ta'manna 'ala Yusuf. Intahina. Masuk ketiga, hasbul alif pada wa Tsamud. Jadi alifnya dihilangkan di situ. Berarti apa? Kalau berhenti dibaca wasamud, tidak boleh kalian baca wasamud. Kalau berhenti. Antum lihat contoh-contohnya. Pertama, pada surah Al-Ankabut ayat 38. Surah Al-Ankabut. Buka pada surah Al-Ankabut. Ayat 38 pada halaman 400. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. Kalau kalian baca berhenti, kalian hilangkan juga alifnya sehingga menjadi wa'adan wa samud. Ya. Wa'adan wa samud. Antum lihat pada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 38. Pada halaman 363. 363. Wa'adan wa Thamud wa ashabar rass wa qurunan baina dhalika katira. Ya. Wa'adan wa وثمود Contoh lain pada surah Hud 68. Surah Hud 68. Pada halaman 229. 229. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود pada surah An-Najm, surah An-Najm ayat 51. Surah An-Najm ayat 51. Pada halaman 528. وثمود فما أبقى وثمود kemudian liar buah pada surah Ar-Rum, surah Rum ayat 39. Di satu tempat aja situ liar buah halaman 39 halaman 408. Tapi di situ ada bagian pertama, bukan bagian kedua. Liar buah dua kali kan situ. Tapi yang dimaksud di situ pada bagian pertama. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ رابعاً تسهيل الهمزة الثانية أعجمي di sini wajib bagi qiraah hafiz harf besar di sini. Pada surah Fussilat ayat 44. Kemudian pada surah Fussilat ayat 44. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أعجمي وعربي. يعني أعجمي وعربي. طيب سأل من قلت أنا كتير في سنة. أعجمي وعربي. بجا. بجا انكراس. تحقيق أعجمي تحقيق سيني. تسهيل. Keras suaranya yang keras dan malas-malas. Alam akhir anta. A'jami. Wa Arabi. Dengan kuat situ karena apa? Tasydid. Depannya nomor. Pakai ain. A'jami. Wa Arabi. Ayo dengan kuat karena penekanan kita syahid. Anda suara talk ya. Keraskan suaranya, keraskan suaranya. Ayo ini penting ini. Harus bisa semuanya. A'jami wa Arabi. Ya. A'jami. Kalau ini diharus kalian harus bisa. Kan tidak ada qiraah hafaz kecuali tasyil. Kecuali tasyil. Apa bedanya tasyil dengan isyal? Bedanya tasyil dengan isyal apa? Enggak tahu. Jadi kalau orang Yaman ini kadang-kadang keliru mengucapkan. Tasyil itu antara apa? Hamzah dan alif. Kalau isyal berarti apa? Mencret. Jadi harus dibedakan antara tasyil. Tasyil. Kemudahan juga bisa tasyil. Tapi kalau mencret itu ishal. Jangan sampai keliru. Nurid at-tasyil. Saya ingin kemudahan. Kalau kalian bilang ana urid ishal. Saya ingin mencret itu susah. Salam. Maful bih situ. Urid, urid al-isala. Pakai alif lam atau pakai tanpa pakai alif lam harus pakai tanwin. Baik. Kita ulas sekali lagi. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jami wa arabi. Ya. Baik. Berikutnya nomor 5 an-naql. Pada kalimat al-ismu. Pada surah Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Anda melihat pada halaman 516. Halaman 516. Untuk kemudahan sudah ditulis pada sini bisa ismu sudah ditulis situ. Tapi aslinya bisa al ismu situ. Kemudian kalian hilangkan apa? Bisa bisal ismu. Kalian hilangkan hamzah. Kemudian syakl lam di situ kalian ganti dengan syakl hamzah. Caranya gitu. Jadi syakilnya hamzah kalian letakkan pada lam. Sehingga menjadi bisalismu. Bisalismu. Aslinya bisalismu. Hilangkan hamzahnya. Kemudian syakilnya tetap. Syakilnya harokatnya. Kemudian kalian letakkan pada lam. Sehingga menjadi apa? bisalismu, bisalismu, bisalismul fusuku ba'dal iman. Demikian. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Caranya gimana? Kalian hilangkan apa? Hamzahnya. Kemudian kalian letakkan syakl hamzah pada lam. Kemudian syakalnya lam tentunya akan hilang. Syakalnya lam itu sukun diganti dengan kasroh. Bisali. Kemudian kalau cara memulai ada dua cara. Pertama, dengan menetapkan hamzah. Ini al-alif itu, al-alif. Penetapan alif. Dengan penetapan alif. Yang kedua, dengan menghilangkan alif. Sehingga kalau kalian memulai sebagai ujian misalnya, kalian bisa mengucapkan alismul fusuku ba'dal iman. Demikian. Alismul fusuku ba'dal iman. Boleh langsung. Lismul fusuku ba'dal iman. Ya. Jadi dua. Taib dua cara. Bagaimana? Yang pertama dengan menetapkan apa? Al-alif. Yang kedua dengan menghilangkan alif. Alismul fusuku ba'dal iman. Ya. Dan lismul fusuku ba'dal iman. Mafhumul kalam. Kemudian nakal yang paling banyak itu pada qiraah warsh. Qiraah apa? Warsh an-Nafi. Itu nakal banyak sekali pada qiraah Warsh an-Nafi. Saya berikan contoh sekarang. Antum lihat pada halaman 592. Pada baris pertama akan saya baca sekarang kalau awars wala akhiratu khairu wa abqa niam ya, kita ulas sekali lagi ra-nya dibaca ra wala khira mad badal kalau awars boleh berapa? Boleh 2 4 6. Kemudian roknya tipis. Wala khiratu khairu tipis. Wa abqa himalah sughra. Seperti kalian baca apa kemarin? Kele. Herman. Wala khiratu khairu wa abqa. Mian. Jangan wabke, bukan tempe. Wa abqa. Niam. Pertama nakal. Wala mubasharah. Wala. Hilang apa? Hamzahnya. Kemudian kalian letakkan syakl hamzah pada lam. Wala. Baik. Inna hadha lafis suhufil ula. Niam. Ayo. Baca Al-Ghasyiyah ayat 5 sekarang. Tusqa min 'ainin aniyah. Ya. Tusqa min 'ainin bilang kira waris itu kira yang apa? Ladidah. Kira yang nikmat. Jadi kita bisa baca, bisa nikmat situ. Sabbih isma rabbika la'la. Kemudian? Sabbih isma rabbika la'la. Ewa. Tadkirah waris. Kemudian setelah itu, tingkatan kedua pada kira'ah hamzah. Tapi pada waktu berhenti di sini. Kira'ah hamzah pada waktu berhenti. Baik. Kira'ah hamz an-nasim. Cuma ada satu tempat. Di mana? Pada surah Al-Hujurat. Pada surah Al-Hujurat ayat 11. An-Nakl. Baik. Silah al-ha fihi muhana. Pada surah Furqan ayat 69. Fihim hana. Sudah kita pelajari sebelumnya. Wa yakhlud fihim hana. Yang? Wa yakhlud fihim hana. Wa yakhlud fihim hana. Wa yakhlud fihim hana. Entahainya. Sudah terlambuk. Masuk pada ketujuh. Al-Imanah Al-Kubra. Membacanya antara apa dengan apa? Imanah Al-Kubra. Antara kasrah dengan, lebih dekat dengan taib. Seperti kata-kata apa? Kata bahasa Indonesia apa? Sate. Terus onde-onde. Terus gule. Bode. Apalagi banyak sekali. Nah, banyak sekali. Kalau kalian bisa bilang sate, bisa bilang majere. Nah, sama. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Yang Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Baik, entahainya. Delapan, ada musilah pada ya rabbahu lakum. Walaupun letaknya apa? Antara dua harokat. Karena aslinya apa? Aslinya ya rabbahu lakum. Telah kita lampaui pada pembahasan sebelumnya. Yardahu lakum. Amin. Yardahu lakum. Yardahu lakum. Yardahu lakum. Anda melihat pada surah Az-Zumar ayat 7. Surah Az-Zumar ayat 7. 9. Isbat al-ya waslan. Wahatfuha au isbatuha. Suabu isbatuha alaysa asbatuha. Hamzah yang letakkan di bawah. Isbatul ya waslan. Wahatfuha au isbatuha waqfan. Jadi menetapkan ya pada waktu dibaca terus. Kemudian menghilangkan atau menetapkan pada waktu apa? Dibaca berhenti. Anda melihat pada surah An-Naml. Pada halaman 380. Perkiraan. 380. Baik, halaman 380 pada baris pertama. Ya, ada satu cara kalau dibaca dengan terus. Fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Ya. Belum ketemu? Ketemu belum? Sudah ketemu ya? Pada halaman 380. Fama ataniyallah. Yang? Kalau berhenti, ada dua cara. Kalian tetapkan ya, atau kalian hilangkan apa? Ya. Fama atani. Ya. Fama atan. Ya. Apa bedanya atani dengan atan? Mana yang atani, atani apa artinya itu? Datang itu. Atani datang. Kalau atan? Anak unta? Anak kambing? Apa? Keledai betina, betina. Keledai betina, atan. Fasa itu apa ada? Al-atan. Es. Yerta. Ibadah umdahan al-ahkam. Sudah apa kan? Itu kisah. Ali bin Abi Talib. Kisah Ali bin Abi Talib. Atan. Atan. Atan itu. Apa artinya? Atan. Keledai betina. Kalau atani datang kepadaku, datang kepadaku. Atan, atan datang situ. Baik. Ini dua cara di waktu berhenti. Jadi kalian tetapkan ya atau kalian hilangkan ya. Fama atani, kan? Atau fama atan, ya. Baik. Baik, yang ke-10 tasqut al-alif waslan wa isbatuha waqfan fil ula. Wa isqatuha fi tsaniyah waslan wa waqfan. Betul enggak? Antum koreksi sekali lagi. Tasqut al-alif waslan wa isbatuha waqfan fil ula. Sama. Enggak sama. Dibenarkan di situ. Tasqut al-alif waslan wa isbatuha waqfan fil ula. Jadi hilang alifnya pada waktu dibaca terus. Dan ditetapkan alifnya pada waktu dibaca berhenti. Jangan banyak main-main, anak-anak kecil dibilang main-main terus. Dengarkan baik-baik. Justru yang orang ibu kera'ah malah enggak masuk. Ini yang penting ini. Malah enggak masuk. Wa iskotuha fithaniyah. Wa iskotuha fithaniyah waslan wa waqfan. Kalau perlu dirubah itu. Waskotuha fithaniya waslan waqfan. Kalau pada kawariro, pada kalimat kawariro, kawariro situ. Kalau pada kawariro, yang pertama, kalian hilangkan pada waktu apa? Kalian baca apa? Terus. Tapi kalau kalian berhenti, kalian tetapkan apa? Alif. Tapi kalau pada kawariro kedua, kalian hilangkan alifnya. Baik itu pada waktu berhenti, atau waktu dibaca terus. Mafhumul kalam. Kalau pertama, kalau dibaca terus, hilang alifnya. Kalau berhenti, ada alifnya. Itu kalimat qawariro itu. Kalau qawariro kedua, kalian hilangkan alifnya pada waktu dibaca terus, ataupun dibaca dengan berhenti. Anda lihat pada surah Ad-Dahr, boleh dinamakan dengan surah Al-Insan. Halaman 578. 578. Cepat. Lala keliru malahan. Halaman 579. Halaman 579. Baik. Kita baca sekarang. Kalau kita baca terus pada qawarirob pertama, maka kalian hilangkan alifnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir qawarir. Ya. كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. Sehingga dari kesimpulan di sini ada tiga bacaan gitu. Sebenarnya tiga bacaan. Kalian baca terus, maka hilang alifnya semuanya. Baik. Kalau berhenti di pertama, kalian tetapkan alifnya. Jadi kita baca terus sekarang. Mulai dari ayat 15 sampai ayat 16. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Pertama, bacaan yang kedua, kalau berhenti pada qawariro yang kedua, pertama, kalian tetapkan alif. Kalian tetapkan alif. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya. Kemudian kalau bacaan ketiga sekarang, kalau kalian berhenti pada qawariro kedua, maka kalian hilangkan alif. Kanat qawariro qawarir. Ya. Mahum kalam. Jadi pahami. Paham belakang. Paham tak? Tidak tahu kenapa sukanya main-main. Hazwa. Tidak hazwa. Atau wa iskotuha di tanya wa sunatfan. Wa iskotuha. Atau hazfuha di tanya wa sunatfan. Baik. Masuk berikutnya. Tasqut al-alif waslan wa ithbat wa waqfan. Jadi hilang pada waktu dibaca terus dan ditetapkan ketika dibaca berhenti pada kalimah ana. Ana. Maju-maju ini anak kecil ini. Kok lama main terus sini? Sahabat tok yang sini, maju sini. Tiga semuanya, tiga sini. Maju sini semuanya. Cepat maju. Tiga-tiganya sini. Di bawah bukunya. Sini. Mana Abdullah Malang? Sudah pulang? Ayo maju sini. Dari mana? Bisa jadi orang bagus itu enggak mau. Mau jadi orang bagus atau orang jelek? Jadi orang pintar atau orang bodoh? As'alukum. Dari sini mau jadi orang pintar atau orang bodoh? Kalau mau jadi orang pintar harus perhatian. Jangan banyak main-main. Enggak ada untungnya main-main. Mau jadi la'ab, tukang main-main. Baik, antum lihat pada nomor 11, tasqutul alif wasalan wa isbat wa waqfan. Jadi hilang alif pada waktu dibaca terus dan kan tetapkan jika lah dibaca berhenti. Ada contoh-contohnya antum lihat pada contoh pada ikhlas peradi. Antum lihat halaman berapa? 89. Sini berarti halaman berapa? Baik. Halaman 69. Wa ma ana minal musyrikin. Dengan وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَنَا مِنَ Kalau berhenti kalian tetapkan alifnya وَمَا أَنَا Nian قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ Nian Ini ada perselisihan di sini. Ada perselisihan qiraah sana. Di qiraah qulun seperti qiraah wars itu ditetapkan bacaan panjangnya. Kalau setelahnya apa? Setelahnya alif atau hamzah. Qiraah wars seperti qala ana uhyi wa umi Yang qala ana nah, itu qiraah waras. Kalau qiraah qalun, wah nanti banyak. Boleh kalian baca dua, boleh kalian baca dengan lima harakat atau empat. Qala ana uhyi wa umit. Yang qiraah qalun. Cuma ini aja yang menyelisih qiraah qalun dan qiraah siapa? Qiraah waras. Masing-masing ambil dari dari nafi'. Nafi'. Qiraah qalun paling banyak dipakai di daerah mana? Negara mana? Libya. Kalau qiraah waras banyak dipakai di daerah mana? Al-Maghribah. Di Maroko. Kemudian Jazair. Jazair banyak yang memakai qiraah wars. Kalau qalun negara mana? Libya. Kemudian kalau qiraah Abi Amr, qiraah Abi Amr banyak di daerah Somalia. Somalia mana ya? Somalia itu Ethiopia. Ethiopia sana. Tapi meskipun demikian, banyak orang-orang yang dari Jazair, dari Libya, enggak paham bacaan-bacaan seperti ini. Sehingga waktu kami tanya kepada teman-teman yang aslinya dari Jazair, dari Maroko dan lain-lainnya banyak yang enggak tahu. Sebagaimana kalian, kalian baca qiraah hafiz, tapi enggak tahu qiraah hafiz sendiri. Sama, ya sama. Makanya tidak menjamin kalau sudah belajar di Jazair misalnya, pasti bacanya bagus dalam qiraah apa ya? Qiraah warsh. Warsh ya. Baik. Kembali kepada kalimah ana. Berikutnya lakinna. Lakinna pada surah Al-Kahfi. Pada surah Al-Kahfi ayat 38 halaman 218. Aslinya apa? Aslinya lakin ana. Apa aslinya? Lakin ana. Sehingga kalau kalian baca dengan berhenti, kalian tetapkan alif. Kalau kalian baca terus, kalian hilangkan alif. Lakinna huwa Allahu Rabbi. Kemudian lakinna huwa Allahu Rabbi. Kemudian lakinna, ya. Lakinna. Berapa tempat di Al-Quran? Satu tempat di surah Al-Kahfi. Lakinna. Cuma satu tempat ini aja. Kalau ana berapa tempat? Ana. Kalimah ana. Banyak tempat. Banyak sekali. Sampai sekarang belum sempat ngitung berapa jumlahnya. Tapi yang penting kalimah ana. Nah, sekarang ujian. Baik. Pada kalimah anasia. Anasia. Anan al-kharis. Gimana cara bacanya? Anasia. Hendak. Anasia. Apa? Anasia. Anasi. Au anasi. Sekatil ya. Ya alif. Hendak. Iskadil alif mana? Faslan atau waqfan? Faslan waqfan. Andak. Ayo, leis. Di mana? Min asli kalimah. Laisa ana bimana mutakallim wahdah. Ini bukan kat. Itu dari asli kalimat. Anasia. Jamu apa situ? Anasia kathira. Jamu apa? Unas, insan. Situ. Kalian tetap baca anasi, anasi. Tidak boleh kalian ana. Kalau berhenti pada ana boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu satu kalimat. Satu kalimat. Demikian juga apa? Ana mila, anamila. Baik. Jamu apa anamil? Jamu apa? Namal. Jamunya apa? Anamil. Anamila. Jadi harus paham. Paham ini asli kalimat atau bukan asli. Baik, masuk berikutnya. Tasqut al-alif waslan wa isbatuha au hafwa waqfan pada salasila. Tasqut al-alif waslan wa isbatuha au hafwa waqfan. Antum lihat pada surah Ad-Dahr surah Ad-Dar atau surah Al-Insan pada halaman 578. Sudah hafal semua insyaallah ini anak kecil. Kalau kalian berhenti, ada dua bacaan, salasila atau salasil. Kalau dibaca terus, hilang alifnya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya. سلاسل وأغلالا وسعيرا kalau berhenti apa? Dua bacaan. Boleh kalian tetapkan alif, boleh kalian hilangkan. Kalian hilangkan apa? Sahih betul ya? Melamun. Anda musafir. Jangan melamun. Kalau berhenti, kalian hilangkan alif atau kalian tetapkan alif. Salasila. Nyan. Salasila. Salasil. Salasil. Ayo, dua bacaan situ. Kalau dibaca berhenti. Kalau terus, kalian hilangkan alifnya. Ada soal? Baik. Masuk berikutnya tukra sadan au sinan pada bastah wa yabsutu. Anda melihat pada bastatan surah Al-Araf, ini surah Al-Araf ayat 69. Al-A'raf 69. Jadi kalian baca shad dengan pakai apa? Nah, ini sebentar. Baik, tukra shadan aw sinan. Baik, basthah kemudian yabsutu kalian baca dengan sin. Baik. Baik, basthah wa yabsutu kalian baca dengan sin. Bimusaitir kalian baca dengan shad. Buka kurung shad situ. Kemudian al-musaitirun boleh kalian baca shad atau sin. Baik. Jadi bastah ya bersutu kalian baca dengan sin, bimusaitir kalian baca dengan shad, wal musaitirun kalian baca dengan shad atau sin. Dua. Situ. Masuk pertama pada bastah ayat 69 surah Al-A'raf. Baik. Halaman 159. Wa zadakum fil khalqi basta. Ya. Agak sin. Basta. Ya. Wa zadakum fil khalqi basta. Ya. Adapun pada surah Al-Baqarah sudah ditulis langsung dengan pakai sin. Anda lihat pada berapa itu? Juz berapa? Juz 2. Pada juz 2 halaman 40. Halaman 40. Di sini langsung tertulis sin. Jadi mudah buat kalian. Pada bagian tengah. Qala inna Allaha astafahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Amin. Qala Baik, pada iya bersatu antum lihat pada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ini pada halaman 39. Garisan terakhir. Sering bawa mushaf atau enggak mushaf? Enggak punya mushaf. Banyak mau main-main saja. Halaman terakhir. Lala, baris terakhir. Dibaca sin situ. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Amin. Satu tempat saja. Basmalah tidak satu tempat. Sedangkan di surah Al-Baqarah sudah ditulis langsung pakai sin. Masa berikutnya di Musayyitir surah apa situ? Lastari di Musayyitir surah apa? Hah? Al-Ghasyiyah. Baik, surah Al-Ghasyiyah. Lasta 'alaihim bimusayyitir. Kan? Kalian boleh baca sin itu mentarik Thayyibatin Nashr. Tarik siapa? Tarik Thayyibatin Nashr. Boleh kalian baca sin. Ini kalau tarik Syatibiyah sebagaimana yang kita baca, harus kalian baca dengan shad. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kan? Lasta 'alaihim bimusaytir. Tarik Thayyibatin Nashr boleh kalian baca dengan sin. Lasta 'alaihim bimusayyitir. Kan? Baik, al-musayyitirun. Pada surat apa Ibrahim? Al-musayyitirun, surah apa? At-Tur. Baik, surah At-Tur. Boleh kalian baca dengan shad, boleh kalian baca dengan apa? Dengan sin situ. Pada surah At-Tur. Halaman 529. Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Ya. Pakai shad. Al musaytirun. Boleh kalian baca pakai apa? Sin. Al-Musayyitirun. Al-Musayyitirun. Ada pertanyaan? Semoga akhiri. Oh, dah senang anak-anak. Ya. Anak kelas gembira di akhiri. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Sebenarnya banyak mau dicantumkan. Tapi ini yang terpenting ini aja. Terpenting ini aja. Ada pertanyaan enggak? Hah? Surah Al-Baqarah saja itu. Khusus pada Al-Baqarah saja. Karena itu pakai shad di situ pada surah Al-Baqarah. Kalau yang lainnya pakai sin. Pakai yang lainnya surah-surah lain pakai sin. Jadi sudah mudah. Kalau pakai sin langsung pakai baca sin. Nah, kalau ini ditulis shad karena di sana ada beberapa qiraah di sana. Ada pakai roh, ada pakai shad, ada pakai sin, nah itu. Khalas. Hah? Mafhum al-kalam? Faham? Perhatian, tayyib. Harus perhatian semuanya tiga ini, jangan main banyak main-main. Sudah lagi pulang kalian. Pulang, jangan sampai di rumah banyak main-main. Di rumah lebih semangat. Kalau kalian di rumah semangat belajar, berarti berhasil mondokkan kalian. Tapi kalau di rumah malah semakin jadi mainnya, berarti mondoknya gak berhasil. Nanti gak dipondokkan lagi. usahakan sungguh-sungguh belajarnya. Ya, sungguh-sungguh, kemudian kalau pulang, tambah akhlaknya bagus. Salat jamaah, baca Al-Quran. Itu jangan sampai tidak baca Al-Quran. Ya lebih semangat, sehingga orang tua kalian lebih senang. Senang punya harapan, kalian bisa meneruskan cita-cita orang tua. Untuk menjadi anak soleh, dan untuk menjadi anak la'ab, tukang main-main. Baiklah, subhanallah.